Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sebelumnya jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Yahya, Ustaz Mu'ad hafizahullah ta'ala, yang telah berhusnudzan memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan kalimah di majlis ini. Khamani billahi rahiman rahimakumullah. Dalam kesempatan ini min bab qawli subhanahu wa ta'ala fadhakir fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Maghfirani billah rahiman rahimakumullah. Kita ingatkan diri kita akan satu hal yang mungkin kadang kita ikhwani fillah rahiman rahimakumullah terlalaikan darinya, yaitu masalah al-amal bil ilmi. Walhamdulillah ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, memang itulah salah satu ciri khusus pada ahlu sunnah as-salafiyun, al-ihtimam bil ilmi. Walhamdulillah di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua diberi taufik untuk bersemangat di dalam menghadiri majalisul ilmi. Yaitu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kalau kita baca kitab-kitab para ulama, di antaranya pernah saya baca kitab Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahallahu ta'ala, dan kitab-kitab yang lain, ya, mereka menyatakan di antara ciri ahlu sunnah dakwah ahlu sunnah as-salafiyah adalah al-ihtimam bil ilmi, memiliki inayah, perhatian yang tinggi kepada ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rahimun rahimakumullah. Namun di sisi lain, saya pernah satu bacaan atau satu ucapan dari Asy-Syalbani rahimahullahu ta'ala, yang beliau menyampaikan kesedihannya, kesedihan tidak dibarenginya an-nahdhah al-ilmiyah, iya, semangat talabul ilmi kebangkitan semangat dalam berilmu, ternyata banyak yang tidak membarenginya dengan semangat beramal. Pada ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dalam kitab-kitab yang kita baca di awal-awal kita belajar tauhid, salah satu usul, usul salasah, kita dapatkan bahwasanya kewajiban kita sering berilmu selain berilmu adalah al-amal. Iya, kata para ulama kita, al-amal adalah samaratul ilmi, adalah buah daripada ilmu. Tapi khawani fillah rahiman rahimakumullah, demikianlah keadaannya. Sampai Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala sedih. Iya, banyak mereka-mereka yang memiliki ihtimam dengan ilmu, ternyata ya tidak membarenginya dengan semangat di dalam beramal dengan ilmunya. Khawani fillah rahiman wa rahimakumullah, maka mari khawani fillah rahiman wa rahimakumullah, kita bersemangat dalam beramal, kita bersemangat dalam talabul ilmi, dan semangat di dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Khawani fillah rahiman wa rahimakumullah, bukankah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadab 'abdin hatta yus'al an arba, tidak akan bisa bergeser dua kaki hamba, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti, sampai dia ditanya tentang beberapa pertanyaan. Di antara empat pertanyaan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ilmi, iya, fima amila fi, ilmunya, ilmu yang dia miliki, untuk apa dia amalkan. Dalam satu ayat, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang sering kita dengar, mungkin sebagian kita menghafalnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, Syekh Rabi' hafizahallahu ta'ala, dalam kitab beliau Marhaban ya talibil ilmi, Marhaban ya talibal ilmi, disebutkan dalam kitab tersebut satu masalah tentang awa'iq at-talab. Iya, penghalang-penghalang yang membuat seorang terhalang dari talabul ilmi, terhenti dari belajar. Dan di antaranya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara awa'iq, di antara penghalang yang membuat seorang terhenti dari talabul ilmi adalah ini, adamul amal bil ilmi, tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Khana billahi rahiman rahimakumullah, adamul amal bil ilmi sebab datangnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahkan Asy-Syalbah Rabi' hafizahullahu taala menyebutkan, qad yajurru ilal fisqi wal kufur, bukan hanya menyebabkan datang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, adamul amal bil ilmi kadang menyeret, menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kefasikan, terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, bisa dilihat dalam kitab beliau Marhaban ya talibal ilmi, ya talibal ilmi, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah taala. Maka sekali lagi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dibarengi semangat talabul ilmi, ya, dengan semangat beramal bil ilmi. Sebagaimana ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita bersemangat dalam talabul ilmi yang terkait dengan masalah akidah, masalah muamalah, masalah akhlak, masalah ibadah, demikian juga al-amal. Iya, ilmu tauhid, ilmu akidah yang kita pelajari, semakin memperkokoh akidah kita, tauhid kita. Pelajaran-pelajaran fiqih, fiqih ibadah yang kita pelajari, semestinya semakin membuat kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran akhlak, adab yang kita pelajari, kita amalkan. Kita hiasi diri kita sebagai seorang muslim dengan akhlak-akhlak yang karimah, dengan adab-adab yang baik. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita tidak seperti mereka-mereka ya yang menjadikan ilmu mereka semata-mata sebagai pengetahuan, ya, sebagai bahan debat, sebagai pengetahuan semata, ya, jangan. Mari kita amalkan apa yang kita pelajari, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Semakin memperdalam, mempertinggi, memperkokoh, memperkuat akidah kita, tauhid kita. Semakin membuat kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin khusyuk dan bagus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin ia memperbagus akhlak kita di hadapan masyarakat, dan tentunya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang perlu kita baca, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', di dalam kitab Al-Firqatul Najiyah disebutkan di sana makna apa itu ilmu yang tidak bermanfaat, yang kita berlindung darinya. Al-ilmu yang la yanfa', yang kita berlindung darinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita demikian, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat itu, kata beliau, adalah ilmu yang la yughayyiru min akhlaqi wa la a'malu bihi wa la ad'u ilaih. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak merubah akhlakku. Belajar akhlak, belajar adab, tapi tetap iya, tidak ada perubahan pada dirinya. Akhlaknya, adabnya tidak berubah. Bahkan sebagian mungkin semakin kasar, semakin kaku dalam bermuamalah. Wala a'malu bihi, dan tidak aku amalkan. Tidak merubah akhlak, tidak diaku amalkan. Wala ad'u ilaihi, dan tidak aku dakwahkan kepada orang lain. Ini ilmu ia tidak bermanfaat. Maka ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, jadikanlah ilmu yang kita belajar ilmu yang bermanfaat. Iya, yang merubah akhlak kita, mempertinggi, memperkokoh, memperkuat akidah kita, tauhid kita. Iya, membuat kita lebih semangat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, tentunya kita berusaha menyampaikan apa yang kita fahami kepada orang lain. Iya, min bab hubul khair lil ghair. Iya, kita ingin saudara-saudara kita mendapatkan nikmat dakwah seperti yang kita rasakan, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang menyebabkan kita bisa lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang kita pelajari, adalah mengingat-ingat bahwasanya al-musara'ah ilal khair, bahwasanya bersegera dalam melakukan amal baik adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Bersegera untuk mendapatkan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, yang arduha, yang luas seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang telah persiapkan untuk orang-orang bertakwa. Di antara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang mungkin bisa menjadi kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah, mengingat, membaca banyak, kita menggali kembali, membaca kembali, mengingat-ingat akan siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ingat sering kita dengar, bahkan sebagian kita mungkin hafal, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam, ia sampai Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, merasa kasihan. Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan akan datang? Tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam semangatnya beribadah kepada Allah sampai bengkak-bengkak kakinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura. Ar-Rasul, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, yang dosa-dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, beristighfar seharinya 70 kali, bahkan 100 kali, salat malam sampai demikian keadaannya. Adapun kita yang tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita lebih santai-santai. Iya, kurang semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, digali terus mengingat-ingat akan bagaimana perjalanan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah, bersegera untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, musarah ilal khair. Iya, jadikan ilmu kita sebagai pemicu, sebagai iya penyemangat kita dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang terakhir adalah diingat bahwasanya penggoda kita, yang menggoda kita, yang membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah musuh-musuh kita, asy-syaitan. Iya, dialah, merekalah yang telah membuat kita terus iya terlena untuk kemudian bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin yang mereka malas-malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala la yadhkurunallaha illa qalila, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka salat, salat mereka malas-malasan. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Asqalu salawat ala munafiqin, salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling memberatkan orang-orang munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Asqal as-salawat, semua salat berat atas mereka, tetapi yang paling berat adalah isya dan subuh. Demikianlah orang munafikin. Di dalam ayat dalam surat At-Taubah, Allah menyatakan bagaimana keadaan mereka orang-orang munafikin yang juga berat ikut berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin karihallah imbi'athahum fasabbathahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Allah Subhanahu wa taala memang tidak senang berangkatnya mereka orang-orang munafikin berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbathahum, maka Allah pun ia menghalangi mereka untuk tidak berangkat berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qila, dikatakan kepada mereka, uq'udu ma'al qa'idin. Iya, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk tidak berangkat berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syahid, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, siapa yang menyatakan kepada mereka uq'udu ma'al qa'idin? Wa qila uq'udu ma'al qa'idin, duduklah kalian, dikatakan kepada mereka duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk yang tidak berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yakni, kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama adalah an-nafs, jiwa yang kotor, jiwa yang busuk, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. An-nafsu al-ammaratu bisu, yang terus bisik-bisiki iya kita, menggoda kita untuk meninggalkan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, duduk aja sudah, yang lain juga ikut, enggak ikut berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya sudah, enggak usah kebanyak berangkat ke masjid, jamaah di masjid, orang-orang juga banyak yang tidak. Dan seterusnya, godaan-godaan dari jiwa kita. Wa qila qudu ma'al qa'idin, juga kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah teman-teman jelek. Al-qarin su, al-jalis su, teman-teman buruk kita yang terus menggoda kita, membisik-bisik kita untuk kemudian Iya, tidak bersemangat dalam beramal saleh untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan yang ketiga adalah asyaitan. Asyaitan yang senantiasa terus iya menghalangi kita, membisiki kita untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Jangan sampai kita taat kepada syaitan. Iya, yang terus menggoda kita untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, yang terus memberikan bisikan-bisikan kepada kita untuk meninggalkan ibadah, tidak bersemangat kepada ibadah adalah mereka-mereka asyaitan. Iya. Kemudian teman-teman yang jelek dan an-nafsu al-ammaratu bisu. Demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sehingga di antara pesan para ulama kita yang terus disampaikan kepada kita para talabatul ilmi adalah banyak-banyak kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah ya berusaha untuk membersihkan jiwa kita dan zikiatun nafas. Kita bersihkan jiwa kita ya dengan memperkuat tauhid, dengan terus mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Intinya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, mari durus-durus majelis ilmu yang kita hadiri, yang kita adakan, ilmu yang kita dapat, iya, mari kita bersama dalam mengamalkannya. Jangan dijadikan semata-mata sebagai pengetahuan, iya, tanpa amal. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan.